Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi kita sudah sampai pada prinsip yang kelima dari prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah. Maka berikutnya kita memasuki prinsip yang keenam, yaitu al-irtibatul wathiqu bi'ulama'is sunnah, membangun hubungan yang kuat dengan para ulama sunnah. Al-Syeikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala yakhfa ala ahadin fadlal ulama'i wal makanata allati yatabawa'unaha fi syari'atil islamiyah. Tidak luput bagi seorang pun soal keutamaan para ulama dan kedudukan yang disandangnya dalam syariat Islam. Membangun hubungan yang kuat dengan para ulama sunnah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun adalah akhdhul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Wal istifadatu minhum bitaujihi wal irsyad, dan mengambil faidah dari mereka melalui arahan-arahannya serta nasihat-nasihatnya. Karena itu dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah mengajak umat agar terhubung dengan para ulama sunnah, ulama yang lurus, ulama yang betul-betul dengan ikhlas membimbing umat kepada jalan yang hak. Bukan tidak ada dakwah-dakwah yang lain selain dakwah Salafiyah Ahlus Sunnah yang mengajak umat untuk berhubungan dengan para ulama. Banyak, tidak sedikit. Namun pada prakteknya bertolak belakang dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di antaranya kelompok Islam apa yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengajak umat berhubungan dengan para ulama, namun sampai pada tingkatan mengkultuskannya, mengagungkannya, mengambil seluruh ucapan-ucapannya tanpa menimbangnya dengan kebenaran. Seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok tarikat, entah itu Naqsabandiyah, Batiniyah, atau yang lainnya. Dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah berbeda dengan dakwah-dakwah Hizbiyah dalam hal ini. Ada di antara kelompok Islam yang mengajak umat untuk mengenal tokoh-tokoh teroris, semacam Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri, Abu Bakar al-Baghdadi, bahkan Abu Qatada al-Falastini, Abu Muhammad al-Maqdisi, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh teroris baik nasional maupun internasional. Ada di antara kelompok dakwah yang mengenalkan kepada umat tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin semacam Hasan al-Banna, Aidil Qarni, Yusuf al-Qardawi, Umar al-Tilmisani, dan yang lainnya. Ada juga di antara kelompok dakwah bahkan menisbatkan kepada sunnah yang mengenalkan kepada umat tokoh-tokoh sururiyah, halabiyah, semacam Ibrahim al-Ruhaili, Ali Hasan al-Halabi, Abul Hasan al-Ma'ribi, Muhammad al-Imam, dan tokoh-tokoh lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, sekali lagi, mereka hanya mengenalkan kepada umat ulama-ulama sunnah. Dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah mengajak kepada umat agar berhubungan dengan para ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan yang lainnya banyak sekali dari kalangan para ulama sunnah. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah, perbedaan antara dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah, dengan dakwah-dakwah yang lainnya dalam hal mengajak umat untuk berhubungan dengan para ulama. Semua itu dilakukan dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'alam. Bertanyalah kepada ahlu zikri, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, prinsip selanjutnya yang ketujuh adalah al-ibti'adu anil hizbiyati wal jama'atil islamiyati sirriyah. Menjauh dari segala macam bentuk hizbiyah dan kelompok-kelompok Islam yang terselubung, yang tertutup, yang eksklusif. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, nahnu nushahidu wa nara jama'atin tanshaqu an jama'atil muslimin asy-syar'iyyah bima ladaiha min afkarin wa anzimah. Kita pada saat ini menyaksikan ada banyak jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin, dari masyarakat muslimin, bima ladaiha min afkarin wa anzimah, karena apa yang ada padanya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sistem-sistem yang terselubung. Wa kullu hadhihi al-jama'at tajtami'u 'ala hadfin wahidin. Seluruh kelompok-kelompok itu bersatu untuk satu tujuan. Wa huwa karahatul mujtama'il muslim asy-syar'i. Yaitu membenci dan tidak menyukai masyarakat muslim, kesatuan kaum muslimin. Wan nadhar ila ilaihi ala annahu mujtama'un jahiliyun, dan menganggap bahwa persatuan kaum muslimin, masyarakat muslimin adalah masyarakat yang jahiliyah, berada di atas kejahiliahan. Entah itu lantaran melihat banyak dari kalangan masyarakat muslimin yang melakukan dosa, atau karena masyarakat muslimin hidup di bawah pemerintahan yang menurut mereka tidak menerapkan hukum Allah, atau sebab-sebab yang lainnya. Semua kelompok-kelompok itu tadi adalah kelompok-kelompok hizbiyah. Ada khawarij, ada syiah. Ada jama'atul tabligh, ada hizbut tahrir, ada ikhwanul muslimin, dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian kata Syekh, aqulu walil asaf. Saya katakan, sungguh menyedihkan. Yujadu man ja'ala as-salafiyyah hizban ka hadhihi al-ahzab. Ada orang yang menganggap dakwah salafiyah adalah hizbi. Seperti kelompok-kelompok hizbi yang disebutkan tadi. Wa yujadu man yas'a ila ja'li salafiyyati ka hadhihi al-ahzab. Dan sungguh sangat disayangkan ada pula orang-orang yang berupaya menjadikan dakwah salafiyah seperti hizbi. Seperti yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi. Yang selalu mempropagandakan dan mengajak umat agar mendapatkan kebebasan. Tidak hanya sekedar berkumpul di atas manhaj salaf. Mereka berdua mengatakan, nahnu nuridu manhaj wasi'an. Kita ingin manhaj, metodologi dalam mengamalkan agama ini adalah manhaj yang luas. Siapapun bisa bekerja sama dengan kita. Siapapun bisa tolong-menolong dengan kita. Asal tujuannya dalam rangka menegakkan dakwah Islam. Kata Syekh, "Fanahnu nabra'u ila Allah min hadzal sani." Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang semacam ini. Kami berlepas diri. Karena dakwah salafiyah sesungguhnya bukanlah dakwah hizbiyah. Dakwah salafiyah tidaklah mengajarkan berorganisasi, berkelompok, berloyalitas atas nama kelompok atau atas nama seseorang. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang murni mengajak umat kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak ditemukan dalam dakwah salafiyah ada kartu anggota. Seperti halnya dakwah-dakwah yang lainnya. Tidak ditemukan dalam dakwah salafiyah ada pimpinan cabang, pimpinan pusat. Tidak ada. Ini salah satu bukti bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah bukan hizbi. Kalau disebutkan dakwah ikhwanul muslimin, maka perhatian kita akan tertuju kepada pendirinya, Hasan al-Banna. Demikian juga kalau disebutkan dakwah-dakwah yang lainnya, dari dakwah hizbiyah, maka perhatian kita akan tertuju kepada pendirinya. Tetapi saat disebutkan dakwah salafiyah, maka perhatian kita hanya akan tertuju kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bifahmi manhaj salaf, dengan pemahaman manhaj salaf. Mungkin ada orang yang meragukan dengan mengatakan, mengapa kalian menamakan dakwah kalian dengan dakwah salafiyah? Mengapa kalian tidak menamai diri kalian dengan muslimin saja? Dakwah Islam selesai. Mengapa harus ada kata salafiyah? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, tasammu Bismillah. Alladzi sammakum ibadallah al-muslimin al-mu'minin. Bernamalah kalian dengan nama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yaitu muslimin mukminin. Hadis sahih. Sekali lagi, mungkin saja ada orang yang mempertanyakan dan meragukan, kenapa kalian namai dakwah kalian dengan dakwah salafiyah? Maka sebagai jawabannya, Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, فَأَمَّا الْإِنْتِسَابُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ خُرُوجٌ عَنِ الْجَمَاءَةِ وَالْإِئْتِلَافِ إِلَى الْفُرْقَةِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ الْإِبْتِدَاءِ. وَمُفَارَقَةُ السُّنَّةِ وَالْإِتِّبَاعِ فَهَذَا مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ وَيَأْثَمْ فَعِلُهُ ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله. Adapun menisbatkan diri kepada sesuatu yang dapat memecah belah kaum muslimin, ya, menisbatkan diri kepada sesuatu yang dapat memecah belah kaum muslimin dan keluar dari persatuan dan kesatuan mereka, serta memisahkan diri dari sunnah dan ittiba, fahadza mimma yunha anhu, maka inilah yang dilarang. Artinya, seseorang tidak boleh menisbatkan diri kepada sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslim. Seseorang tidak boleh menisbatkan diri kepada sesuatu yang menghancurkan kesatuan dan persatuan kaum muslim. Seseorang tidak boleh menisbatkan diri kepada sesuatu yang memisahkan dirinya dari sunnah dan ittiba. Ya'tham fa'iluhu, siapa yang melakukannya maka akan berdosa dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Adapun menisbatkan diri kepada salafiyah, maka ini adalah nisbat yang masyru'. Menisbatkan diri kepada salafiyah tidaklah nisbat kepada pribadi tertentu. Menisbatkan diri kepada salafiyah bukanlah penisbatan kepada kelompok tertentu. Menisbatkan diri kepada salafiyah bukanlah menisbatkan kepada organisasi tertentu. Menisbatkan diri kepada salafiyah bukanlah menisbatkan kepada jamaah tertentu. Menisbatkan diri kepada salafiyah adalah berarti menisbatkan diri kepada Islam yang murni sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini hal yang penting untuk dipahami. Ya. Kemudian Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadhihi at-tasmiyatu," ini jawaban kedua. Hadhihi tasmiyatu, penamaan ini, muslimin, mukminin, seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, ya, kanat fi sadril Islam, ini terjadi pada awal-awal Islam, ketika Islam baru datang. Wala yu'raful intisabu illa ilal Islam, pada saat itu orang tidak dikenal menisbatkan diri kepada sesuatu melainkan kepada Islam. Ya. Falamma atat al-bid'ah. Tetapi ketika datang kebid'ahan, kemudian menyebar hawa nafsu, ya, setiap pelaku bid'ah semakin jauh dari Islam, ya, maka para salafus saleh di saat itu butuh kepada sebuah julukan yang membedakan antara mereka dengan para pelaku bid'ah. Akhirnya mereka, para salaf, para pendahulu kita yang saleh, menamai diri mereka dengan nama-nama yang syar'i, nama-nama yang diambil dari hadis. Seperti apa? Al-jama'ah, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqat hadihil ummah Ya. Ala sintain wa sab'in. Umat ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Semuanya di neraka, diancam neraka kecuali satu. Qila man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan al-jama'ah. Maka mereka para salafus saleh, ya, yang hidup pada saat bid'ah mulai muncul dalam rangka membedakan mereka dengan para pelaku bid'ah, mereka menamai diri mereka dengan al-jama'ah, para pengikut jama'ah. Yang dimaksud adalah para pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka juga menamai diri mereka dengan firqah najiyah. Ini juga sama diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka juga menamai diri mereka dengan ta'ifah mansurah. Ini juga sama diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Waktu terus berlalu. Banyak orang yang mulai meninggalkan sunnah. Maka generasi setelahnya, mereka butuh. Ya. Generasi setelahnya, di kalangan para ulama, mereka butuh untuk membedakan diri mereka dengan semua orang yang mulai meninggalkan sunnah. Hingga akhirnya mereka namai diri mereka dengan sunnah. Ya. Terus waktu berlalu, sampai pada akhirnya mereka pun menamai diri mereka dengan salafiyah. Nah. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, kalimat salafiyah secara historis sangat jelas sekali dari mana asal usulnya. Dan sekali lagi itu bukan nama pribadi tertentu, bukan pula nama kelompok tertentu. Tetapi penamaan itu adalah penamaan yang syar'i, berasal dari Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah mengucapkannya kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, sebaik-baik salafmu adalah aku. Ni'mat salaf ana laki. Aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, dakwah salafiyah adalah dakwah yang anti terhadap hizbiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang memerangi kelompok-kelompok Islam dengan sistem-sistem yang tersembunyi, yang tertutup. Kelompok-kelompok Islam yang mempunyai sistem tertentu itu biasanya identik dengan Khawarij atau juga Syiah. Mereka selalu melakukan gerakan-gerakan terselubung, tertutup. Nah, dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah tidak sama dengan mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip lainnya, yaitu yang ke-8. Iltizamuna bima dalla alaihi alkitab was-sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukkamina. Komitmen kepada kitab dan sunnah serta apa yang disepakati oleh salaful ummah dalam berinteraksi dan bersikap kepada para pemimpin dan penguasa. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, "Nahnu nasma'u wa nuti'u li wulati amrina fi ghairi maksiatin." Kami senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kami dalam perkara yang bukan maksiat. Ini prinsip dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Prinsip dakwah salafiyah. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, wala nara al-khuruja 'ala al-hakimil muslim mahma kathurat ma'asihi. Kami tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemerintah yang muslim walaupun banyak dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum. Kami juga tidak ikut campur dalam urusan dunia mereka. Wa nansahuhum hatta at-tariqati asy-syar'iyyah bi sidqin wa ikhlasin. Yang kami lakukan adalah menasihati mereka dengan cara-cara yang syar'i, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Wa qaulun nasihah sirran la siyama fi zamanil fitan. Bi sidqin wa ikhlasin wa qaulun nasihah, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan serta nasihat sirran la siyama fi zamanil fitan. Nasihat yang dilakukan secara diam-diam terutama di zaman fitnah. Nah, kemudian beliau rahimahullah kembali mengatakan, wa nad'ullaha lahum. Kami berdoa kepada Allah. Lahum bisalah. Kami berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Wal falah fi sirrina wa alaniyatina. Baik di saat kami sendirian maupun ketika kami berkumpul di tengah-tengah orang banyak secara terang-terangan. Li'anna salahahum salahun lil ibadi wal bilah. Karena kebaikan mereka, penguasa, pemerintah, adalah berarti kebaikan untuk rakyat dan kebaikan untuk negara. Wa nakrahu ad-dukhula 'alaihim illa nasih, illa linasihin aw mutadhallim. Kami tidak menyukai untuk masuk menemui penguasa dengan sengaja kecuali dengan tujuan menasihatinya atau menolong orang yang terzalim. Wa nara al-jihad ma'ahum. Kami meyakini jihad dilakukan bersama dengan mereka. Wa nunkiru 'ala man sabbahum aw syahara bihim. Kami juga mengingkari siapa saja yang mencaci maki mereka atau menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di depan khalayak umum. Karena yang demikian ini bisa menimbulkan kekacauan dan keributan. Inilah poin-poin penting dari prinsip yang ke-8 tentang sikap muamalah terhadap para pemimpin atau penguasa. Dakwah salafiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang selalu berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara. Dakwah salafiyah, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah bukanlah dakwah yang akan merongrong kesatuan sebuah negara. Dakwah salafiyah, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengajak kepada umat untuk melakukan pemberontakan dalam bentuk apapun. Di mana ada dakwah salafiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka disitulah ada jaminan keamanan. Bila sebuah negara menghidupkan dan memakmurkan dakwah Ahlu Sunnah, dakwah salafiyah, maka dijamin negara tersebut adalah negara yang aman, damai. Tidak akan terjadi kekacauan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang menebar kenyamanan dan keamanan bagi seluruh rakyat. Tidak akan ada yang merasa khawatir dan ketakutan karena dakwah salafiyah Ahlu Sunnah. Dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang berada di garda terdepan dalam mengamankan bangsa dan negara. Oleh karena itu, maka tidak perlu khawatir dengan berkembangnya dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah di bumi pertiwi ini. Dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah sama sekali tidak akan membahayakan NKRI. Tidak perlu ditakuti. Jangan diperangi. Jangan dihalangi. Beri kebebasan. Bantu agar dakwah yang mubarakah ini tersebar di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai ini. Ini sebuah nasihat bagi pemerintah kita, bagi penguasa kita, bahwa dakwah ini, dakwah salafiyah, adalah dakwah yang cinta damai. Dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang mengutuk seluruh tindakan-tindakan radikal. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, prinsip yang kesembilan, yaitu munabazatu ahlil bid'i wa tahdhiru minhum. Membantah ahlul bid'ah dan memperingatkan umat dari mereka. Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala mengatakan, ajma'a as-salafu ala munabadati ahli al-bid'ah wa at-tahdhir minhum. Kama hakahu anhum al-qadi Abu Ya'la wa ghayruhu min al-muhaqqiqin. Para salaf telah membuat kesepakatan tentang membantah ahlul bid'ah dan memperingatkan umat darinya, seperti yang telah dihikayatkan kesepakatan ini oleh Abu Ya'la Al-Qadhi dan selainnya dari kalangan para ulama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mimma yajdaru at-tanbih alaihi fi hadhihi al-qadiyyah anna ahla al-bid'i fi zamanina hadha yatasattaruna bi libas as-sunnah wa yakhtafuna khalfa ismah bainama hum ghariquna fil bid'i ya'rifu dhalika kullun man nadhara ilaihim an qurbin. Satu hal yang penting untuk diberi peringatan dalam persoalan ini, kata Syekh, adalah bahwa ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik baju sunnah. Mereka menyembunyikan diri mereka di belakang kata sunnah. Padahal mereka tenggelam dalam kebid'ahan. Tentang hal itu diketahui oleh banyak orang, terutama yang melihat mereka dari dekat. Jadi kepada ahlul bid'ah, baik secara khusus maupun secara umum, tidak perlu berpura-pura. Terus terang saja. Kalau kalian adalah ahlul bid'ah. Tidak perlu membawa kata-kata sunnah dalam dakwah kalian. Karena kami bisa melihat kalian. Baik dari dekat maupun dari jauh. Ahlu sunnah wal jamaah itu diberi karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah yang sangat besar. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa karomah itu? Dapat menilai dan mencium bau pemahaman seseorang. Ya. Kadang-kadang dengan melihat tampilannya saja ahlu sunnah sudah tahu, oh ini kayaknya ya. Dari gaya memutar imamahnya sudah tahu, sudah bisa ditilai. Itu karomah. Karomah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari mana karomah itu datang? Dari mengenal sunnah. Ya. Ada orang yang mengucapkan sesuatu. Salafiyun ahlu sunnah bisa menilainya. Ini kata-katanya seperti ini. Maka dia ini dari kelompok ini. Ya. Subhanallah. Antum merasakan seperti itu? Iya. Antum masuk masjid, antum dengar ada orang ceramah bicara tentang sesuatu, antum sudah bisa menilai. Ini Hizbut Tahrir. Ini Ikhwanul Muslimin. Ini Jama'atut Takfir Khawarij ini. Ini pengikutnya Ba'asyir ini. Antum bisa tahu. Subhanallah. Ini karamah. Ya. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada Anda-anda mubtadi, tidak perlu bawa nama, bawa kata-kata sunnah dalam dakwah Anda. Kami ahlu sunnah wal jamaah salafiyun sudah tahu. Ya. Demikian juga kepada sururiyun. Tidak usah bawa nama-nama salafi dalam dakwah kalian. Karena kami semua sudah tahu sepak terjang kalian dalam dakwah itu seperti apa. Kelompoknya Halabiyun, ya, para pembela Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Kepada Halabiyun yang dulunya MLM, kemudian sekarang sudah naik tingkatan menjadi Halabiyun. Ya. Kita nasihatkan kepada mereka agar tidak perlu kalian sembunyi-sembunyi. Tidak usah kalian catut nama Syekh Robi, Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Kami sudah tahu. Ya. Sepak terjang kalian itu seperti apa. Kami sudah tahu bagaimana pergeseran yang terjadi dalam diri kalian. Dari mulai tidak mendengarkan nasihat para ulama hingga mendapatkan gelar MLM. Kemudian betah di MLM, tidak mendengar nasihat para ulama hingga akhirnya mendapatkan gelar yang lebih tinggi lagi. Halabi. Masya Allah. Tidak perlu pakai topeng. Kita salafiyun sudah tahu. Semua orang yang melihat kalian dari dekat akan mengetahuinya. Seperti apa sepak terjang kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala kemudian melanjutkan, wa hadzal da'bu min ahli al-bid'ah fi hadzal zaman. Wahuwa da'bu ahlil bid'ah qadiman. Metode ahlul bid'ah pada zaman yang sekarang ini dalam menyebarkan dakwahnya dengan memakai baju sunnah dan bersembunyi di balik nama sunnah, itu tidak jauh beda dengan metode yang dilakukan oleh ahlul bid'ah pada zaman dahulu. Ya. Tidak jauh beda. Nah, para salafus soleh kita dahulu, ya, dalam rangka memurnikan mereka dari mubtadi'un, maka mereka memunculkan nama-nama yang syar'i semacam tadi disebutkan, al-jama'ah, firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, ya, ahlus sunnah, dan seterusnya. Nah, pada zaman sekarang kita juga ikhwan fillah rahimakumullah perlu memurnikan, membersihkan dan menjaga kita dari ahlul bid'ah yang mulai membawa nama sunnah, yang mulai mendagangkan kata-kata sunnah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah pada zaman sekarang ini bersembunyi di balik nama sunnah, itu sudah dilakukan oleh ahlul bid'ah pada zaman dahulu. Ya. Karena tidak ada bedanya antara ahlul bid'ah zaman dulu dengan ahlul bid'ah zaman sekarang. Ya. Sama seperti kaum musyrikin, musyrikin zaman dulu dengan musyrikin zaman sekarang sama saja, atau bahkan lebih parah zaman sekarang. Ya. Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa bihadzal amal taruju bid'ahum wa tathbutu fil qulub. Dengan metodenya ini maka menyebarlah kebid'ahan mereka. Banyak ahli bid'ah sekarang sekali lagi yang bersembunyi di balik nama sunnah atau berbaju dengan baju sunnah sehingga bid'ah semakin menyebar. Ya. Dan menetap di dalam hati banyak dari kaum muslimin. Kalau dulu yang dikenal selalu berpakaian syar'i itu ahlu sunnah, salafiyun. Sekarang mulai banyak ditiru oleh banyak pihak. Kalau dulu yang selalu menjaga lihyah itu adalah ahlu sunnah salafiyun, sekarang banyak ditiru oleh banyak pihak. Nah, qala wa qad rawa Ibnu Battah rahimahullah fil Ibanah bi sanadihi 'anil Mufaddal bin Muhallil wa huwa ahadu thiqat al-'ubbad أصحاب السنة أنه قال ابن بطه رحمه الله تعالى dalam kitabnya Al-Ibana menyebutkan sebuah riwayat dengan sanadnya dari Mufaddal bin Muhallil, salah seorang rawi yang thiqat, ahli ibadah, ahli sunnah. أنه قال, beliau mengatakan, لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه yuhadithuka bibida'atihi hadzartahu wa farrarta minhu. Ya. Ahli bid'ah itu seandainya mereka atau seandainya dia duduk di hadapanmu lalu dia menyampaikan kebid'ahan-kebid'ahannya, maka dia sangat tahu kalau engkau pasti antipati terhadapnya dan meninggalkannya. Walakinnahu yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh ahlu bid'ah itu, ketika duduk di hadapanmu, maka dia akan menyampaikan pembicaraan-pembicaraan tentang sunnah. Fi buduwi majlisihi, di awal majlisnya. Thumma yudkhilu alayka bid'atahu, kemudian secara perlahan dia akan memasukkan bid'ahnya. Fala'allaha talzamu qalbaka. Bisa jadi bid'ah yang sudah dia masukkan, dia lontarkan itu kemudian menetap di dalam hatimu. Kalau sudah menetap di dalam hatimu, famata takhruju min qalbik, maka kapan akan bisa keluar dari dalam hatimu. Ya. Ini sebuah peringatan dari Imam Al-Mufaddal bin Muhallil agar kita jangan bermajlis berbincang dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah memiliki sekian strategi untuk menipu dan menumbangkan kita. Ketika kita bertemu, duduk bersamanya, maka yang akan dia sampaikan adalah pembicaraan-pembicaraan tentang sunnah. Namun secara perlahan, dia akan menyampaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan bid'ahnya. Kalau tidak sadar, maka bid'ah itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati, akan susah keluarnya. Ya. Akan susah keluarnya. Apapun, kalau sudah terhujam kuat di dalam hati, maka akan sulit untuk bisa keluar. Bukan hanya kebenaran, tetapi kebatilan pun demikian. Kebenaran kalau sudah sampai masuk menghujam ke dalam hati, akan kuat, tertanam di dalamnya. Kebatilan pun sama. Segala perkara yang melibatkan perasaan, harapan, kecenderungan, itu urusan apa? Hati, cinta, urusan apa? Hati. Sampai ada istilah, belahlah dadaku kalau kau tidak percaya aku cinta kepadamu. Sampai seperti itu, iya kan? Karena apa yang tertanam dan terhujam dalam hati itu akan nempel terus, kuat. Maka hati-hati. Kalau sampai kita tertipu dengan kata-kata yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah, kemudian menghujam kuat di dalam hati kita, celaka kita. Ya, celaka. Nah. Maka, terkait dengan persoalan ini, para salaf melarang mendengarkan perkataan-perkataannya ahlul bid'ah. Mereka berusaha untuk menjauhkan umat dari apa yang disampaikan oleh ahlul bid'ah. Disebutkan lagi sebuah riwayat di sini oleh Syekh Abdus Salam, qala faqad rawa Ibnu Battah fil ibanah aydan bi sanadihi an Ma'mar qala kana Ibnu Tawus jalisan faja'a rajulun min al-mu'tazilati faja'ala yatakallam wa qala fa adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunayhi wa qala li ibnihi ay bunayya adkhil usbu'aika fi udunayka washtud wa la tasma' min kalamihi shay'an qala Ma'mar ya'ni anna al-qalba dha'ifun. Ibnu Battah menyebutkan sebuah riwayat juga dalam kitabnya Al-Ibanah dengan sanadnya dari Ma'mar bin Rashid. Ma'mar berkata, dulu saat Ibnu Tawus sedang duduk, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, Mu'tazilah, rasionalis, yang selalu mengandalkan akalnya, selalu mengandalkan logikanya. Datang Mu'tazilah, faja'ala yatakallam, kemudian berbicara di hadapan Ibnu Tawus. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Tawus? Beliau adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi. Beliau memasukkan kedua jari telunjuknya fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya. Jari telunjuk yang kanan, tangan kanannya masuk ke telinga tangan kanannya, yang kirinya ke telinga yang kirinya. Tidak sampai di situ saja. Ibnu Tawus kemudian berkata kepada anak yang kebetulan ada di sampingnya, ya bunayya, hai anakku, masukkan itu jarimu ke telingamu. Ayo masukkan, tutup telingamu. Jangan sekali-kali engkau dengar pembicaraannya. Subhanallah. Ini para salaf kita. khawatir. Perkataan yang diutarakan oleh si Mu'tazilah tadi masuk dan mempengaruhi pikiran dan hatinya. Ada pelajaran yang sangat berharga juga bagi kita di sini, bagaimana para salaf mengajarkan dan menanamkan prinsip ini kepada anak-anaknya sejak dini. Anak-anaknya dibimbing, dididik untuk tidak kompromi dengan ahlul bidah. Jangan mendengar perkataan-perkataan ahlul bidah. Ibnu Tawus tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Ibnu Tawus tidak berpikiran, anaknya masih kecil, biarkan saja, dia tidak akan paham. Tidak. Ibnu Tawus tidak begitu. Begitu besar perhatiannya. Ia mengingatkan kepada anaknya, ibunaya, wahai anakku, tutup telingamu itu. Masukkan jadi telunjukmu. Jangan sampai kau dengar perkataan dia. Masya Allah. Ya. Para salaf betul-betul mendidik anaknya dengan didikan yang sempurna. Akidah diajarkannya, tauhid diajarkannya, akhlak diajarkannya, adab diajarkannya, soal manhaj, soal prinsip juga diajarkannya. Sehingga tumbuhlah generasi-generasi yang kuat. Generasi-generasi yang hebat. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kita juga tidak boleh meremehkan hal ini. Di belakang kita ada generasi yang akan menjadi penerus kita. Bimbing mereka, didik mereka dengan akidah, dengan tauhid, dengan akhlak, dengan adab, juga dengan manhaj yang benar. Didik mereka supaya nanti tumbuh menjadi penerus kita dalam memperjuangkan sunnah ini, dalam memperjuangkan dakwah tauhid ini. Nah, kemudian kata Ma'mar mengomentari apa yang dilakukan oleh Ibnu Tawus tadi, qala ya'ni annal qalba dha'ifun. Ibnu Tawus melakukan hal itu, menutup telinganya dengan kedua jarinya, adalah sebuah isyarat bahwa yang namanya hati itu lemah. Hati itu lemah. Kalau sudah terpedaya, terpesona, terpikat dengan sebuah kata-kata yang wah, sudah tepar, sudah ya tergeletak parah. Hati lemah. Ada juga salah seorang salaf mengatakan, al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Hati itu lemah. Sedangkan subhat selalu menyambar-nyambar hati yang lemah. Karena hati itu biasanya selalu identik dengan perasaan. Selalu identik dengan perasaan. Sesuatu yang menyentuh akan cepat masuk ke dalam hati. Maka hati-hati. Kita harus menjaga jangan sampai hati kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan ahlul bid'ah yang ini akan merubah keyakinan kita. Sangat berbahaya. Dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang selalu melakukan bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Tidak ada satu waktu pun melainkan pasti ada bantahan yang dilakukan oleh para ahlu sunnah terhadap ahlul bidah dalam pembahasan akidah. Ada bantahan jelas terhadap ahlu bidah dalam pembahasan akhlak, dalam pembahasan adab, dan dalam pembahasan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Nah. Kemudian Al-Syekh Abdus Salam rahimahullahu taala berkata lagi, wa qad rawa Ibnu Battah aidan fi kitabihi al-musyar ilaihi sabiqan atharan min hadzal qabith fima akhrajahu an Abdir Razzaq faqala an nafsihi. Ibnu Battah juga masih menyebutkan dalam kitab yang sama terkait persis dengan masalah ini, sebuah riwayat dari Abdur Razzaq menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Kata Abdur Razzaq, qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa huwa ahadul mu'tazilah ara al-mu'tazilata 'indakum katsiran qultu na'am وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي في الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. Kata Abdul Razak, suatu ketika Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, salah seorang tokoh dari kalangan Mu'tazilah, berkata kepadaku, kata Abdul Razak, ara al-mu'tazilata 'indakum katsiran, kulihat banyak ya kelompok Mu'tazilah di tengah-tengah kalian. Kemudian kata Abdul Razak, na'am, memang. Dan orang-orang juga menganggap bahwa kamu salah seorang dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya berkata kepada Abdul Razak, maukah kamu masuk bersamaku di warung ini ya, untuk kita berbincang-bincang sebentar terkait dengan isu Mu'tazilah? Maka Abdul Razak menjawab, tidak. Kemudian kata Ibrahim bin Muhammad, loh kenapa? Abdul Razak menjawab, karena hati itu lemah. Sedangkan agama tidak akan bisa tetap ada, teguh, kokoh pada orang yang telah dikalahkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu yang menjadi bukti juga kepada kita bahwa para salaf sangat berhati-hati. Ya. Mereka tidak hanya berhati-hati dari tokoh-tokoh ahli bid'ah yang sudah jelas ketokohannya, tetapi mereka juga berhati-hati dari orang yang dikabarkan sebagai bagian dari tokoh ahlul bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Razak ini menjadi contohnya. Mereka ahlul bidah akan berusaha. Ya. Akan berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya. Lalu kemudian mengelabui lawan bicaranya. Lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Ketika Abdul Razak mengatakan kepadanya, orang-orang menganggap bahwa kamu bagian dari Mu'tazilah. Kata Ibrahim bin Muhammad, kalau begitu mari ikut saya masuk ke warung ini, ke tempat ini, untuk kita berbincang-bincang soal Mu'tazilah. Itu kan hanya isu saja. Nah, subhanallah. Gak benar itu. Begini duduk persoalannya. Ayo kita ngobrol. Tapi Abdul Razak bersikap hati-hati. Tidak. Ya. Abdul Razak mengatakan hati itu lemah. Ya. Aku tidak mau terpengaruh oleh kata-katamu. Ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ketika ada seseorang yang diduga kuat sebagai bagian dari kelompok Halabi, Ya. Jangan menganggapnya remeh. Hati-hati. Ketika dia misalnya mengatakan, banyak juga ya yang menjadi pengikut Halabi di sini. Kemudian kita respon, memang. Dan saya juga mendengar bahwa kamu salah satu dari mereka. Oh tidak. Ayo kita ngobrol dulu. Ayo kita ngobrol dulu, biar kamu tahu duduk persoalannya. Ayo kita masuk warung itu, minum-minum kopi apa di situ kan, sambil ngobrol. Kita jangan terpengaruh. Jangan ikuti ajakannya. Itu hanya pengalihan saja. Kalau kita sudah menduga kuat dia salah satu dari pengikut Halabiyun, selesai, sudah. Jangan mau berbicara dengannya. Ya. Kalau tidak, kita bisa tertipu dengan bujuk rayunya. Kita bisa tertipu ya. Dengan kata-katanya. Nah. Jangan ada istilah, insya Allah saya nasihati. Jangan ada istilah seperti itu. Karena bisa jadi justru kita yang dinasehati oleh dia. Ya. Jangan ada istilah, saya mau klarifikasi dulu. Apakah benar atau tidak? Sementara bukti-bukti yang menunjukkan keikutsertaannya kepada Halabiyun sudah jelas. Gak usah ada klarifikasi lagi. Selesai urusan. Putus hubungan dengannya. Dan itu sebagai nasihat buat dia. Di sini Imam Abdul Razzaq kembali mengatakan, li'annal qalba dha'ifun. Hati itu lemah. Hati itu lemah. Al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati itu ada di genggaman dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Nah. Wa akhraja Ibnu Battah aidan bi sanadihi an Sa'id bin Amir qala haddatsana Sallam bin Abi Muti anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sikhtiyani ya Aba Bakrin as'aluka an kalimatin qala ayyub wa ja'ala yushiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah. Ibnu Battah kembali mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abi Muti', pernah ada seorang laki-laki dari kalangan ahlul ahwa berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakr, as'aluka an kalimatin, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kalimat saja. Namun apa yang dilakukan Ayyub? Ja'ala yushiru bi usbu'ihi. Beliau justru menjawabnya dengan isyarat jari telunjuknya, dengan mengatakan wala nisfa kalimah, setengah kalimat pun tidak. Ya. Setengah kalimat pun tidak. Kenapa semua ini dilakukan oleh Ayyub? Karena hati lemah. Ya. Padahal dalam riwayat lain disebutkan bahwa ahlul ahwa itu ya, dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Ayyub as-Sikhtiyani bahwa saya akan menyampaikan kepadamu satu ayat dari Al-Quran. Ya. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ayyub as-Sikhtiyani kembali mengatakan, la, tidak. Setengah kalimat pun tidak. Ya. Kalau ayat berarti setengah ayat pun tidak. Kalau hadis berarti setengah hadis pun tidak. Ya. Gak ada kesempatan untuk mendengarkan setiap kalimat yang disampaikan oleh ahlul ahwa. Ya. Tidak menutup kemungkinan, ikhwan fiddin rahimakumullah, ahlul ahwa memiliki banyak dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Ya. Bahkan tidak jarang ada yang mengutip perkataan-perkataan para salaf. Tetapi itu semua hanya sekedar tipuan saja. Ya. Kalaupun sungguh-sungguh mereka mengucapkannya, mengutipnya, maka kita jangan terpedaya. Jangan kemudian memberikan rekomendasi kepadanya, oh sudah tobat sekarang. Ya, jangan. Itu biasa. Ya. Jangan mudah memberikan rekomendasi. Kecuali kepada orang-orang yang jelas ketahuan. Ya. Rekam jejaknya. Nah. Hakadha kana salaf rahmatullah alaihim ajmain. Kata Syekh Abdullah bin Salam, seperti inilah para salaf. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka menjaga diri mereka dari mendengarkan perkataan-perkataan ahlul bidah, ahlul ahwa. Mereka juga terus memperingatkan umat dari bahayanya, ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak pernah diam dari membicarakan ahlul bidah. Tidak pernah diam dari mengkritik dan mengingatkan umat dari bahayanya ahlul bidah. Ini sudah menjadi ciri khas, menjadi prinsip yang mereka selalu junjung tinggi. Dan ini pula yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah hizbiyah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya prinsip yang ke 10. Ya. Adalah iltizamuna bil kitab was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang selalu konsisten, terus-menerus berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam seluruh urusan-urusannya dan dalam setiap keadaan-keadaannya. Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala mengatakan, iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina huwa aslul usul wal hakimu alaiha. Komitmen kami kepada kitab dan sunnah dalam seluruh urusan-urusan yang kami hadapi dan keadaan-keadaan yang kami berada di dalamnya adalah merupakan prinsip yang paling utama kami. Prinsip yang paling utama kami. Dan menjadi patokan kami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang laki-laki, tidak juga bagi seorang mukmin yang wanita, apabila Allah telah menetapkan sebuah keputusan, demikian juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian memiliki pilihan lain. Waman ya'asillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" "Qala man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Semua umatku pada dasarnya akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan, yang memang tidak mau masukinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau memasukinya?" Beliau menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi war rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan kaum mukminin, "Idza du'u ila Allahi wa rasulihi," apabila diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, pemutus perkara, maka mereka mengatakan, "Sami'na wa ata'na," kami taat dan kami mendengar. "Ulaika humul muflihun," mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan firman-Nya, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, "wa yakhshallah," dan tertanam rasa takut kepada Allah, "wa yattaqi," dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang faizun, mendapatkan kemenangan. Ya. Atas dasar dalil-dalil ini, maka dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, mengajak kepada umat untuk konsisten berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dalam menghadapi segala urusan dan dalam setiap keadaan, susah maupun senang, banyak fitnah ataupun tidak dalam keadaan banyak fitnah, berpegang teguh kepada keduanya, konsisten berpegang teguh kepada keduanya, ini jalan keselamatan. Nah, dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda saat haji wada, kata beliau, "Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah." Ya. Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan, wasunnati, dan sunnahku. Ada jaminan keselamatan bagi siapa yang konsisten berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Nah, kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tadhammana Allahu 'azza wa jalla liman qara'a al-Qur'an wattaba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Maka al-iltizamu bil kitabi was sunnah amrun wajibun. Komitmen konsisten terhadap kitab dan sunnah adalah perkara yang wajib. Ala du'ati ilallah, khususnya bagi para da'i, orang-orang yang mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ya'tanau bihi inayatan azimatan, dan hendaknya mereka memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang serius, perhatian yang besar. Wa an yaja'aluha nasba a'yunihim, dan hendaknya mereka menjadikan persoalan ini persoalan yang betul-betul ada di hadapan mata mereka. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah di antara prinsip prinsip penting dari dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyah, yang dengan ini berakhir pula kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.